sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, melanjutkan risalah Usul Sunnah karya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita masih di mukadimah dari pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ibtida'u bihim wa tarkul bida'i wa kullu bida'atin fahiyya dhalalah. Bahwa prinsip sunnah, yani akidah yang sahihah pada sisi kami ahli sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Ini sudah kita bahas. Kemudian watarkul bid'ah, dan di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan kebid'ahan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kemudian itu juga sudah kita bahas, dan sekarang kita akan bahas, kata beliau, wa usulu sunnati indana tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa. Tarkul khusumati wal julus ma ashabil ahwa. Bahwa di antara prinsip sunnah, yani dalam prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, adalah meninggalkan al-khusumat, meninggalkan perdebatan. Wa al-julus ay wa tarkul julus, dan meninggalkan duduk bersama ashabul ahwa, berteman akrab, menjadikan teman setia dengan ahlul ahwa. Ashabul ahwa yang dimaksud ahli bid'ah jemaah. Dan ahli bid'ah di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang dimaksud oleh ahlul ahwa di sini atau ashabul ahwa di dalam pembahasan ini, yaitu definisi ahlul ahwa adalah sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam di kitab Majmu' Fatawa. Kata beliau, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahlil ahwa mashtahara 'inda ahli al-'ilm bi sunnah mukhalafatuha lil kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini, bid'ah yang dimaksud di sini, kata beliau, yang dengannya seseorang itu disebut ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Yakni, kata beliau, adalah apa-apa yang telah disepakati, yang telah dikenal oleh ahli ilmu, oleh para ulama ahli sunnah, apa-apa yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah tentang penyimpangannya kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi sebuah ajaran yang menyelisihi Quran dan sunnah, yang mana penyelisihannya itu telah apa? Telah dikenal oleh para ulama. Bukan masalah yang masih diijtihadkan, masih diperselisihkan, bukan, tapi sudah dikenal penyelisihannya terhadap Quran dan sunnah. Kemudian diberikan contoh di sini. Kata beliau, kabid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij, warrawafid, dan bid'ahnya rafidah, walqadariyati walmurji'ah, seperti qadariyah dan murji'ah. Berapa disebutkan di sini? Empat ya. Makanya kata Al-Imam Ibn Mubarak dan juga banyak ulama salaf yang mengatakan bahwa usulul firq, bahwa pokok atau sumber dan firq di dalam Islam, sumbernya dari empat kelompok saja. Yang dari empat kelompok ini berpecah menjadi ratusan sekte di setiap zaman ke zamannya. Asal yang empat itu apa cuman? Yang dikatakan Nabi semuanya sesat yang 72 golongan itu asalnya dari empat ini. Yang pertama saja disebutkan khawarij, karena memang firqah yang pertama kali menyimpang dalam Islam adalah khawarij. Kemudian rafidah, syiah. kemudian Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarak dan juga dalam kitab Majmu' Fatawa. Oleh karena yang disebut dengan ahli bidah di sini, bidah dalam masalah dari pembahasan kita, bidah dalam masalah i'tiqadiyah. Ya. Jadi dikategorikan disebut ahlul ahwa, disebutkan di sini ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, yang kita diperintahkan untuk menjauh darinya, adalah yang dimaksud orang yang menyelisihi kepada Quran dan Sunnah dengan penyelisihan yang diketahui oleh seluruh ulama. Orang yang menyelisihi terhadap Quran dan Sunnah dengan penyelisihannya yang telah diketahui dan disepakati oleh para ulama. Makanya di dalam kitab-kitab ini nanti dijelaskan perkara-perkara agama yang diselisih oleh firqah-firqah tersebut yang dia sudah disepakati oleh para ulama. Ulama mana yang maksud? Ulama ahlu sunnah. Perkataan Imam Syafi'i mengatakan, ini bagus sekali kata beliau di kitab Al-Ihtisam tentang definisi ahlu ahwa yang dimaksud. Kata beliau, وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين. Yang demikian itu bahwa dia dikelompokkan sebagai termasuk firqa-firqa yang menyelisih kepada golongan ahli sunnah, yaitu penyelisihannya adalah di dalam pokok-pokok agama secara keseluruhan. Di dalam pokok-pokok agama secara keseluruhan. Wa qa'idatin min qawaid syariat, dan di dalam kaedah-kaedah syariat. La fi juz'i min al-juz'iyat, dan bukan dalam masalah-masalah sifatnya furu', bukan dalam sifat yang dalam masalah yang sifatnya juz'iyah. Juz'iyah itu masalah-masalah sifatnya ijtihadiyah. Tapi dalam masalah pokok. Yang disebutkan sebagai firqah ahli ahwa ahli bid'ah karena sebab menyelisihinya dalam firqah najiyah, kelompok yang selamat ini, dalam masalah apa? Masalah-masalah pokok agama. Jadi siapa saja yang menyelisih dalam pokok-pokok agama yang terhadap firqah al-sunnah wal jamaah, maka dia disebut ahlul ahwa yang dimaksudkan dalam pembahasan kita. Kemudian di kontinuasi Allah, kita akan bahas perkataan Imam Ahmad. Di sini ada beberapa, ada dua pembahasan. Yang pertama tentang tarkul khusumat, meninggalkan al-khusumat. Apa khusumat tadi? Yaitu perdebatan, perselisihan, perdebatan, jidal. Al-khusumat yang mananya jidal. Baik, banyak ayat-ayat dalam Quran ya, yang melarang berdebat, berbantah-bantahan, baik secara umum ya, ataupun membantah, mendebat ahli bid'ah dalam masalah agama secara khusus. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang mencela jidal, baik secara umum ataupun apa? Secara khusus menjidal, mendebat ahli ahwa atau ahli bid'ah. Di dalam Quran ada sekitar ayat ikhwah sekitar 27 mawdian, ada sekitar 27 tempat yang membicarakan tentang masalah jidal ya. Dan kebanyakannya adalah isinya celaan terhadap jidal. Jadi yang diambil dalil oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kecuali dari 27 itu, ada hanya 3 tempat dalam Quran yang kata jidal atau berdebat itu dibolehkan, yakni dipuji. Adapun sisanya berapa? Berarti berapa kalau 27 dikurangi? Sisanya celaan, sisanya. Contoh, misalnya yang bagus itu yang mana? Yang pertama di surah Al-Mujadalah ayat 1. Berarti nanti kita bahas di dalam Quran tentang jidal itu ada dua, ada yang dicela, yang diharamkan jidal, dan ada jidal yang diperintahkan berarti maknanya. Tapi tentu dengan syarat-syarat nanti akan kita jelaskan. Mana jidal dalam Quran cuma ada 3 tempat saja yang isinya pujian, bagus, boleh. Ya. Kata-kata masalah jidal tapi boleh. Yang pertama Al-Mujadalah ayat 1. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ilallah. Ini kisah tentang seorang sahabiah yang mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya yang telah mendiharnya. Ini jidal di sini bagus di sini. Ya, semoga Allah pun menyetujuinya. Yang kedua, ikhwah, di surah An-Nahl ayat 125. Ini jidal yang diperintahkan. Kata Allah SWT, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati lalu wajadilhum billati hiya ahsan." Di sini ada perintah wajadilhum, dan debatlah mereka. Serulah mereka kepada agama Allah. Ya, kepada agama Rabbmu. Ila sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Lalu wajadilhum, dan debatlah mereka. Berarti di sini menunjukkan perintah debat. Ini pujian di sini. Tapi tentu dengan syarat wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang ketiga, di surah Al-Ankabut ayat 46. Nah, selain daripada ini, semuanya jidal tercela dalam Al-Quran. Contoh sekarang misalnya Al-Ankabut 46 juga itu jidal yang baik, ya. Al-Ankabut 46 kata Allah, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Berarti boleh debat di sini. Boleh mendebat ahli kitab, boleh mendebat orang kafir, orang Kristen, tapi syaratnya kata Allah billati hiya ahsan. Nah, selain daripada tiga ayat ini, berarti yang namanya jidal-jidal, yang namanya debat-debat itu dicela. Contoh satu, misalnya di surah Ghafir ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yujadilu fi ayati Allahi lalladzina kafaru." Jadi karakter mendebat, ya, terhadap agama, terhadap ayat-ayat Allah, ini adalah karakter orang-orang kafir. Tidaklah mendebat terhadap ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir kata Allah. Berarti di sini debat tercela. Dan rata-rata secara umum debat seperti ini yang di dalam Quran tercela seperti banyak di dalam tempat-tempat yang lainnya. Dalam hadis misalnya jemaah, ada celaan di mana Rasul SAW mengatakan, "Inna abghadar rijali ila Allah," ini dalam hadis Bukhari, "sesungguhnya abghadar rijal," orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladul khisam. Al-aladul khisam yakni yang paling keras penentangannya. Yani yang tukang jidal, yang paling keras di dalam berjidal. Demikian pula dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa uthul jadal." Tidak ada satu kaum yang paling sesat setelah diberinya petunjuk oleh Allah kecuali mereka itu adalah suka hobi berdebat. Ini hadis juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Para ulama juga demikian, ya ikhwan, tentang tidak boleh debat, apalagi dalam masalah din, dalam masalah agama. Kita dengar misalnya nasihat para ulama salaf, Imam Syafi'i mengatakan, ini bagus kalau dicatat perkataan beliau Imam Syafi'i, "Al-mira' fil ilmi yuksil qalba." Al-mira' fil ilmi yuksi al-qalba. Memperdebatkan dalam ilmu itu adalah mengeraskan hati. Makanya untuk melihat yang suka debat-debat di medsos tentang masalah agama, tentang masalah itu, biasanya hatinya tambah keras, ya, bukan malah tambah dapat ilmu, dapat hidayah. Makanya kata Nabi, orang yang sudah diberi petunjuk kemudian dia suka debat, itu orang yang paling sesat. Tidak boleh, apalagi di medsos, ya, debat masalah agama, lalu cari bahan-bahannya dari copy paste, kemudian dikirim, saling kirim, kemudian keluar mulut kotor, ya, biasanya binatang-binatang yang di kebun binatang itu keluar semua kalau lagi debat begitu. Ini kata Imam Syafi'i mengeraskan hati bahkan, maka tidak dibenarkan. Kemudian juga Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan, "Syiraru ibadillahi alladzina yattabi'una syirar al-masail." Al-Imam Hasan Basri mengatakan, "Syirar ibadillah," seburuk-buruk hamba Allah, ya, adalah orang-orang yang yattabi'una syirar al-masail, yang mengikuti orang-orang yang mengikuti permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan oleh para manusia, ibadah Allah, biha ibadah Allah. Kemudian tercelaknya perdebatan ayat ikhwah, tercelaknya perdebatan ini karena dia adalah termasuk perkara yang menyelisihi kaedah agama kita bahwa hukum asal agama ini dibangun atas dasar taslim. Ini dia. Sepakat para ulama bahwa agama Islam ini dibangun atas dasar taslim, yakni menerima, bukan membantah, bukan mendebat. Ini hukum asalnya. Makanya ulama sepakat an-nadin mabniun ala taslim. Para ulama sepakat bahwa agama dibangun atas dasar taslim. Ya. Dan at-taslim diddul khusumah. Dan taslim itu lawan dari debat, lawan dari membantah. Sedangkan kata Imam Ahmad, prinsip agama kita adalah prinsipnya apa? Tarkul khusumah, meninggalkan berbantah-bantahan. Baik secara umum, apalagi dalam masalah agama. Mana dasarnya bahwa agama dibangun dari dasar taslim? Di surah An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbuka." Kata Allah SWT, maka demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, thumma la yazidu fi anfusihim harajan lima qadaita, wa yusallimu taslima. Kata Allah, maka demi Rabbmu, sungguh mereka itu tidak beriman. Tidak beriman mereka. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hukum, yang memberikan hukum, sebagai yang memutuskan hukum di masyajara bayana, atas apa yang mereka perselisihan. Dan juga mereka tidak beriman, kata Allah, sehingga mereka menerima ridho dengan apa yang keputuskan dan pasrah menerima dengan sepenuhnya apa yang keputuskan. Jadi agama ini dibangun di atas dasar taslim. Nah, kemudian ikhwan, perdebatan terbagi dua berarti dalam Quran. Bagaimana kita cara untuk menggabungkannya? Ya. Dari satu sisi debat dilarang, dari satu sisi diperintah dalam Quran. Makanya perkataan Imam Nawawi yang bagus di dalam kitab Al-Adhkar, kata Imam Nawawi, wa'alam anna al-jadal qad yakunu bihaq wa qad yakunu bibatil. Ketahuilah bahwasanya debat itu bisa saja dia dalam perkara yang benar dan bisa saja dalam perkara yang batil. Bisa benar dan bisa batil, namanya debat. Sebagaimana Allah berfirman, kata Imam An-Nawawi, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ini dalil menunjukkan apa, bagus atau jelek ini? Hah? Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, berarti bagus. Jangan kalian debat ahlal kitab kecuali dengan cara yang baik. Kemudian juga waqala ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, bagus. Kemudian di dalam ayat yang lain kata Imam Nawawi, ma tujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah suka mendebat terhadap ayat Allah kecuali orang-orang kufur. Maka fa in kana al jidalu li wuqufi 'ala al-haq wa taqririhi kana mahmudan. Kata beliau, maka kalau debat dalam perkara untuk membela kebenaran atau untuk menetapkan kebenaran, maka jidal seperti ini adalah mahmudan, terpuji. Tapi yang bagaimana yang fa'inkana jidal, adapun sebaliknya, timudafa'atil haq, untuk justru apa? Bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk menolak kebenaran. Ya? Jidalnya itu untuk menolak kebenaran. Aukana jidalan bi-ghairi ilmin, atau jidal tanpa ilmu, kata Imam Nawawi, maka kana madmuman, maka jidal seperti ini apa, tercela. Wa ala hadha tafsil, oleh karena ini datang rincian, ya, berdasarkan nas-nas yang datang di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah. Satu lagi perkataan Imam Syaukani mungkin bagus tentang masalah jidal. Jadi supaya kita paham bahwa jidal itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita bukan semata, bukan haram mutlak jidal, dan juga bukan boleh secara mutlak jidal. Nanti akan ada kaedahnya. Akan kita sebutkan bagaimana dawabitnya. Sekarang Imam Syaukani mengatakan, tentang tafsir ma yujadilu fi ayati Allahi ila alladziina kafaru. Imam Syaukani ketika menafsirkan ayat ini tidaklah mendebat tentang atau pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maksudnya ai ma yukhasimu fi daf'i ayati Allahi wa taqdimiha ila alladziina kafaru. Tidaklah membantah, menolak ayat-ayat Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wal murad al-jidal bil batil. Dan yang dimaksud yakni al-jidal dengan cara yang batil. Lalu kata beliau, wa amal jidal lil istidahil haq. Adapun jidal kalau untuk menampakkan kebenaran, ya. Kemudian wa raf'il labs atau untuk menghilangkan syubhat, kalau jidal seperti ini, wal bahthi an ar-rajih wal marjuh, dan jidal dalam rangka membahas mana yang kuat dalil, mana yang lemah dalil, baik, wa anil muhkam wal mutasyabih, mana ayat dalil yang muhkam, mana yang mutasyabih, kata beliau, maka ini adalah jidal yang dibolehkan, jidal yang mambuh, yang baik. Tapi kalau selain daripada ini, maka itu yang tercela atau yang dilarang. Oleh karenanya berarti, kaidahnya apa? Jidal yang diharamkan, al-husumah al-madmumah, jidal yang diharamkan, yang dengannya diperingatkan oleh salafus saleh adalah jidal-jidal berikut ini. Yang pertama, jadi al-husumah al-madmumah allati hadara minha salaf wa huwa kama yali. Yang pertama, jidal yang di yang tercela, yang diperingatkan padanya oleh ulama salaf. Dan kita praktekkan nanti dalam bersikap di medsos, ya, pakai dawabit ini. Yang pertama, ikhwan, al-khusumah al-mutadhamminah li-inkari khabarin min akhbari syar'iyyati tsabitah. Yang pertama, perdebatan yang mengandung di dalamnya pengingkaran terhadap berita dari berita yang disampaikan oleh agama kita. Memperdebatkan masalah-masalah agama tentang berita-berita yang disampaikan di dalam agama, karena ujung-ujungnya ada pengingkaran terhadap berita yang disampaikan oleh agama, seperti tentang masalah memperdebatkan tentang adab kubur, ada atau tidak ada, ya. Yang kedua, al-khusuma al-mutadhamina lita'til amri syari', perdebatan yang mengandung di dalamnya pengingkaran terhadap perintah-perintah agama. Sholat ini wajib atau tidak, ya, diperdebatkan. Apa manfaatnya sholat wajib atau tidak? Adapun membahas misalnya masalah hukum sholat berjamaah, wajib atau bukan wajib, mungkin bisa. Tapi yang sudah disepakati bahwa sholat hukumnya wajib, perintah agama yang sudah disepakati, apa diperdebatkan? Gitu. Yang ketiga, Rahman, al-husumah al-mutadduminah li'ihqaqil batil wa li'ibtulil haq, perdebatan yang mengandung di dalamnya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, ya, menetapkan yang batil dan menafikan yang hak misalnya, itu tidak boleh. Debat-debat yang mengandung unsur ada penetapan yang batil atau membatalkan kebenaran, walhamdulillah. Yang keempat, al-khusumat an ahlil batil, berdebat dengan orang yang batil. Orang yang ahlil batil itu orang yang apa? Berdebat dengan ahlil bid'ah, yang nanti akan kita bahas bagaimana perkataan para ulama salaf. Tidak boleh debat, tidak boleh duduk-duduk dengan ahlil ahwa. Berdebat dengan orang syiah misalnya, berdebat dengan ahlul batil, gak boleh selamanya debat, ya, karena akan menimbulkan apa semua di dalam hati kita, syubhat. Ya, jangan anggap bahwa ah tenang saja, tidak masalah. Anak punya filter misalnya, anak sudah ngaji lama. Ya, ikhwan, hatta imam nanti akan kita sebutkan. Ya, hatta para imam, para a'immah tidak sembarangan mereka melayani ahli bid'ah dalam berdebat. Ya, hukum asalnya tinggalkan ahli bid'ah, jangankan debat, tinggalkan. Jangan dengar satu ayat pun dibacakan ayat darinya. Jangan didengarkan satu perkataan pun dari mereka. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, al-khusumah. Nah, perhatikan di sini. Hatta walaupun masalah fikih, hatta walaupun masalah-masalah sifatnya ijtihadiyah, tapi kalau debat yang menimbulkan perselisihan, perpecahan, permusuhan, maka di sini diharamkan. Perhatikan yang kelima ini. Al-khusumah allati takunu sababan lisyiqaq wal nizaa', yakni perdebatan yang menyebabkan asyiqaq, permusuhan, menyebabkan nizaa', menyebabkan apa nizaa', pertentangan, tidak saling tegur sapa setelah itu gara-gara debat. Kalau debat seperti ini yang menyebabkan nizaa' wasyiqaq bainal muslimin, permusuhan dengan sesama kaum muslimin gara-gara debat, enggak boleh ditegur sapa, enggak mau salam lagi, maka di sini hatta haram, hatta walau fil khilafil fikhiyah, walaupun dalam masalah-masalah fikih, masalah ijtihadiyah, kalau debatnya menyebabkan apa tadi? An-niza' wa syaqaq bainal muslimin, hatta walau fil masalah al-fikhiyah al-ijtihadiyah, ya, li'anna khilaf al-fikih innama yazuju idha kana khilafan fi dhahir faqat. Karena khilaf dalam masalah fikih, boleh ada khilaf dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah, itu hanya bolehnya itu dalam masalah dalam zahir saja. Hanya zahir, kita yang satu misalnya sedekap, yang satu tidak, yang satu jarinya digerakkan, yang satu tidak. Ini beda dalam masalah apa? Zahir saja. Adapun hati tidak ada khilaf. Maka kalau perbedaan itu sampai ke hati, maka itu hukumnya tetap haram walaupun debat dalam masalah dari fikih ijtihadiyah. Ya. Jadi amma khilaful qulub fa hiya idzin yakun ikhtilafan muharraman. Adapun khilaf yang menyebabkan bedanya ke hati, maka itu khilaf yang haram walaupun awalnya membahas tentang masalah yang boleh. Ya. Enggak boleh debat masalah takdir, enggak boleh debat masalah yang sudah disepakati. Masalah fikih pun enggak boleh kalau menimbulkan an-nizaa' wasyiqaq. Yang keberapa? Yang keenam, diharamkan al-khusumah bil jahil, seperti di Facebook. Diharamkan berdebat dengan orang-orang bodoh. Lah antum sekarang di Facebook ada orang ngomong begini begitu, antum layani. Lah antum tahu yang ngomong itu siapa? Yang nulis itu siapa? Mungkin orang yang agak sedikit kurang waras, baru keluar dari rumah sakit jiwa, langsung dia nulis status. Kenapa antum yang berakal layani mereka? Maka haram al-khusumah bil jahli wal inadi, dan orang yang memang membangkang dia. Apapun hujah antum sampaikan, dia tidak terima. Inad, maka haram debat dengan mereka. Kenapa? Kenapa haramnya? Li'annahu al-qawl 'ala Allah bighairi ilm. Karena ini bentuk kita berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa ilmu. Jadi antum kalau pasang status ya, sampaikan ilmu, ada hadis, posting perkataan ulama, posting hukum yang berkaitan, yang hak, yang benar. Orang mau ngomong, tidak usah dilayani. Itu cari selamat kita dalam, kita ber, apa namanya, posting di media sosial biasanya. Nah kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya kita akan bacakan, atau akan bahas yang kedua dari pembahasan kita, kata Imam Ahmad adalah, wa tarkul julusi ma ashabil ahwa, yang meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Ahlul ahwa ini ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah dimaksud siapa tadi? Khawarij, Syiah, kemudian siapa lagi? Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah, dan yang semisal mereka. Maksudnya siapa mereka? Yang sesat dalam masalah-masalah prinsip agama, ya. Dan nanti ada kaedahnya dalam menghajar ini. Menghajar yakni tidak duduk bersama mereka, tidak menegur sapa. Ya. Kalau ketemu di jalan berpaling muka. Ini nanti ada kaedahnya jemaah, ada tawabitnya, tidak secara mutlak. Cuman secara hukum asal kita diperintahkan memang tidak boleh bergaul, tidak boleh berteman akrab, duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Kenapa? Mana dasarnya? Hukum asalnya lihat di surah Al-An'am ayat 68. Allah memerintahkan kita untuk berpaling, tinggalkan majlis ahlil bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang melecehkan agama. Ya. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fii ayatina," apabila kalian melihat ada orang-orang yang mengolok-olok kepada ayat-ayat kami, kata Allah, "fa'aridh anhum," Ini dia. Fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka. Bukan malah duduk-duduk sama mereka. Tinggalkan mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sehingga mereka berbicara masalah lain. Kalau ngomong agama dengan ahli ahwa, maka di sini dari yang menunjukkan enggak boleh ngomong agama bersama ahli ahwa, memperdebatkan seperti tadi. Ini hukum asalnya. Dan enggak boleh mengatakan misalnya cuma saya punya apa? Punya filter saya. Insyaallah saya punya yakni punya benteng. Lah kata Allah ayat ini selanjutnya. Karena kata Allah wa imma yunsiyannaka syaitan, karena bisa jadi syaitan meluputkan atau syaitan membuat engkau lupa. Jadi duduk-duduknya hukum asal enggak boleh sama mereka ahlul ahwa. Karena kata Allah SWT bisa jadi apabila syaitan membuat engkau lupa, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim ya sesudah ingat tersebut. Yani bisa jadi kita duduk karena kita lupa, dilupakan oleh syaitan, maka ketika ingat segera untuk bangkit. Jangan merasa sok kita punya ilmu ketika kita duduk bercengkrama dengan ahlul ahwa ahlul bid'ah. Ini hukum asal. Ayat ini menunjukkan haramnya bermujarasah dengan ahlul ahwa wal bid'ah, termasuk yang melakukan dosa dan maksiat. Enggak boleh kita duduk di majlis yang ada padanya dosa dan maksiat. Termasuk juga boleh kita duduk di majlis yang diadakan padanya kebid'ahan. Baik bid'ah secara iqtidiyah atau bid'ah secara amaliyah. Ini hukum asalnya berdasarkan ayat ini. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama kita memberikan nasihat tentang masalah tidak bolehnya duduk bersama ahlul ahwa. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini beliau membawakan perkataan para ulama. Kata beliau, wa qala al-Fudail bin Iyad tentang ayat ini, man ahaba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu, barang siapa yang cinta dengan pelaku bid'ah ya, maka Allah akan menggugurkan amalannya. Wa akhraja nuran Islam min qalbihi, dan Allah akan keluarkan cahaya Islam dari hatinya. Baik. Kemudian juga berkata para ulama, kata Imam Qurtubi, mujalasatu ahlil munkar la tahil, bahwa duduk bersama pelaku kemungkaran adalah tidak halal dalam Islam. Tidak boleh, kata beliau. Ya. Kemudian juga Al-Imam Abu Jauza, sampai-sampai kata beliau, Al-Imam Abu Jauza mengatakan, aku yakni bertetangga dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan seorang dari kalangan ahli bid'ah. Jadi bertetangga dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada bertetangga dengan seorang pun dari ahli ahwa. Ada perkataan lagi Al-Fudail bin apa namanya? Perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik, kata beliau, iyakum wal bid'ah, hati-hatilah kalian dengan ahlul bid'ah. Qila ya Aba Abdillah, wa mal bid'ah, wahai Aba Abdillah, para murid beliau tanya, apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini? Qala, kata Imam Malik, ahlul bid'ah, yani siapa yang harus kita jauhi ahlul bid'ah ini, hati-hati. Kata beliau, ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang nyeleneh dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah. Kalau orang sudah nyeleneh dalam masalah sifat, nama-nama dan sifat Allah, ahlul ahwah dia. Karena ini masalah prinsip agama. Ya. Kemudian, wala yaskutuna amma sakata anhu sahabah. Ahlul bid'ah itu, yang disebutkan bid'ah adalah orang yang tidak diam pada perkara yang para sahabat diam. Kan enggak pernah para sahabat membincangkan masalah istiwanya Allah. Enggak pernah para sahabat memperbincangkan tentang bagaimana wajah Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, takdir. Maka artinya Imam Malik ini ingin menegaskan kepada kita, nah orang-orang yang nyeleweng, orang-orang yang keliru, yang menyimpang dalam masalah-masalah yang para sahabat tidak pernah membincangkannya, maka itu adalah perkara atau orang tersebut termasuk golongan ahlul bidah yang harus diwaspadai. Tidak boleh kita berteman akrab, duduk berdebat sama mereka, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, perkataan Abu Zawza ya, yang tadi itu beliau katakan, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, kata beliau, qala Abu Zawza, Imam Abu Zawza mengatakan, la antu zawira min qiradah wal khanazir fi darin ahabu ilayya min an yuzawirani rajulun min ahli al-ahwa. Aku bertetangga dengan monyet dan babi di darin, di rumahku, itu ahabu ilayya, lebih aku sukai, min an yuzawirani rajulun min ahli al-ahwa, daripada aku bertetangga dengan seorang dari kalangan ahlul ahwa. Ini para ulama ngomong demikian, saking apanya nih, saking ingin menunjukkan bahayanya bagi setiap muslim yang dia berduduk-duduk berteman akrab dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Maka misalnya ada kita bisnis orang Syiah misalnya, ya jangan, kita cari yang lain berteman akrab dengan Syiah misalnya, orang-orang Syiah, cari yang lain. Kecuali kalau kita hanya sebatas berhubungan mamalah dengan dunia, adapun berbicara dengan yang lain nanti, maka akan menimbulkan mudarat bagi setiap muslim ahlu sunnah. Baik, kita lihat ayat ikhwan perkataan para sahabat sekarang. Imam, baik, Imam Hasan Basri dan Imam Ibn Sirin, berdua ini perkataannya sama. Kata beliau, sebelum kita perkataan sahabat kita dengarkan, kata Imam Ibn Sirin, la tujalisu ashabal ahwa, tidak boleh kalian duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, wala tujadiluhum, dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Misalnya ada ahlul bid'ah orang Syiah misalnya mau ngajak debat antum masalah misalnya al-imamah, masalah keimaman atau kekhalifan atau masalah tentang para sahabat misalnya, jangan dilayani. Wala tujadiluhum wala tasma'u minhum, dan jangan kalian mendengar dari mereka sedikit pun perkataannya dalam masalah agama. Siapa ini perkataan siapa? Imam Al-Hasan Basri dan Imam Ibnu Sirin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari golongan sahabat, mengatakan apa? La tujallis ahlal ahwa, jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun liqalbi, karena duduknya dengan mereka itu adalah membuat hati apa? Sakit, berpenyakit. Penyakit apa maksudnya? Penyakit apa? Kalau kita duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, membuat hati kita berpenyakit, penyakitan. Penyakit apa? Penyakit syubhat. Karena penyakit hati itu ada dua, ayo ikhwan. Penyakit itu secara umum dua ya, penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit badan seperti bengik, seperti demam, bisul, ginjal, jantung, itu penyakit apa? Penyakit badan yang Allah sebutkan dalam Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Marid di sini marid apa? Kalau kamu sakit kata Allah atau safar, maka boleh tidak puasa, ganti hari yang lain. Sakit apa yang dimaksud? Badan. Lalu Allah menyebutkan penyakit yang kedua, penyakit hati. Ya. Kata Allah misalnya fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian dalam ayat yang lain, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga menjadi ada rasa keinginan bagi yang ada penyakit di dalam hatinya. Ini semua penyakit apa? Hah? Penyakit hati. Nah, berarti penyakit hati ini dalam Quran disebutkan ada dua. Penyakit badan dan penyakit hati, kemudian penyakit hati pun dibagi lagi dua. Penyakit apa itu? Pertama penyakit syubhat, ya. Syubhat itu kerancuan dalam pemahaman agama. Syubhat. Yang kedua penyakit, penyakit hati itu penyakit apa? Penyakit syahwat. Dalam Quran berbunyi disebutkan oleh Allah. Allah berfirman misalnya fi qulubihim, tentang orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ini penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syahwat contohnya apa? Allah berfirman kepada para istri-istri Nabi, ya, fala takhdhana bil qaul, maka janganlah kalian wahai para istri Rasul merendahkan suara. Maksudnya merendahkan ini memerdu-merdukan suara. Kenapa? Karena bayat ma'alladhi fi qalbihi marad, karena nanti akan timbul rasa ingin yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang kita apa? Keinginan ketika mendengar suara perempuan, syahwat. Jadi penyakit hati ada dua, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Jadi akhwat-akhwat enggak boleh kalau ngomong, silakan berbicara, tapi yang wajar, yang normal. Jangan dimerdu-merdukan. Tapi juga jangan terlalu kasar. Mentang-mentang enggak boleh merdu, kasar misalnya, kok di rumah telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapaknya ada?" "Enggak ada." "Di mana?" "Enggak tahu." Tapi juga jangan dimerdu-merdukan. Menerima telepon silakan, menerima telepon. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nah, sudah. Yang di seberang sana itu sudah deg-deg. Biasa. "Waalaikumsalam." "Ada?" "Enggak ada." Ya sudah. Jadi jangan membuat fitnah intinya. Maka ummahat kalau keluar itu yang jadi pikirannya tidak boleh memancing keinginan lelaki. Baik dengan wangi-wangiannya, baik dengan pakaiannya, baik dengan tingkah lakunya. Kalau jalan pun, perempuan kalau jalan juga jangan terlalu biasa saja. Biasa. Jangan terlalu gemulai gitu ya. Kemudian juga jangan juga jangan terlalu kasar lagi. Kan namanya wanita, tabiatnya demikian. Karena wanita hawa itu harus nampak kepemimpinannya, tetap tidak seperti laki-laki yang jantan. Demikian dalam berbicara. Nah, kemudian ikhwan, kita lihat sebuah kisah Ayyub Sikhtiyani. Kenal Ayyub Sikhtiyani, seorang ulama tabi'in. Ayyub Sikhtiyani itu datang seorang Mu'tazili kepadanya. Seorang Mu'tazilah, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyeleneh dalam masalah takdir, yang menyeleneh dalam konsep iman, itu nanti akan kita bahas. Jadi nanti ikhwan, kitab ini Ushulus Sunnah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip agama yang benar menurut Ahlus Sunnah, kemudian bagaimana ahli bidah menyelisihinya dalam masalah takdir, masalah iman, masalah hukum pelaku dosa besar, karena jelaskan nanti. Nah, Ayyub Sikhtiyani didatangi oleh seorang Mu'tazili, Mu'tazilah dia. Orang Mu'tazilah ini mengatakan kepadanya, "Ya Abu Bakar," yakni Abu Bakar, yakni pun ya Ayyub Sikhtiyani, "as'aluka an kalimah, boleh enggak aku bertanya tentang suatu masalah?" Ini dalam masalah agama. "Boleh enggak aku berbicara sepatah kata saja, mau bertanya?" Artinya dia ini ngajak debat gitu. Boleh tidak? Maka apa kata Ayyub Sikhtiyani? Kata dia, "Wala nisf kalimah." Jangankan satu kalimat, separuh kalimat pun enggak mau dengar. Sambil Ayyub berpaling coba. Ini Mu'tazilah, ini imam ini. Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, imamnya para tabi'in. Ketika ditanya oleh muridnya, "Kenapa sampai demikian gitu? Berpaling, ditinggalkan, bahkan kalau tidak aku usir engkau." Jadi dia datang ke rumahnya. "Aku usir engkau," katanya. "Pulang." Diusir, lalu tidak datang ke rumahnya. Apa alasannya sampai sikap beliau demikian, ikhwan? Kata Ayyub Sikhtiyani ketika ditanya, "Laqini khaftu an yulqi fi qalbi syai'an." Aku khawatir dia mengatakan suatu perkataan masuk ke dalam hatiku. "Fa'ajhadu an ukhrijahu fi qalbi fal astati'u." Dan aku khawatir perkataan yang syubhat yang masuk ke hatiku, aku khawatir aku berusaha untuk mengeluarkannya dari hatiku, aku khawatir aku tidak mampu nantinya. Sehingga syubhat itu bercokol di hati. Sampai demikian dari ikhwan. Ya. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah itu subhanallah, imam yang awal itu juga debat. Ya, Imam Abu Hanifah. Akhirnya setelah itu Imam Abu Hanifah meninggalkan debat, ya, dengan ahlu bid'ah, dan akhirnya beliau menjadi seorang imam di antara imam yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dikenal Abu Hanifah, karena Abu Hanifah fi awali amrihi jahil ahli ahwa. Imam Abu Hanifah itu di awal-awalnya beliau dalam menuntut ilmu, sebelum jadi imam besar itu, beliau suka mendebat ahlul bid'ah. Senang beliau berdebat. Hatta sara ra'san fi dzalika, sampai akhirnya jadi jago debat beliau itu. Akhirnya beliau meninggalkan perdebatan, wa raja'a ila fiqh wa sunnah, kembali membahas fikih, membahas sunnah. Akhirnya beliau hanya mengkaji ilmu, tidak mau debat-debat, mengajarkan ilmu saja. Wasara imaman, maka akhirnya beliau menjadi seorang imam di antara imam ahlu sunnah. Artinya debat itu mengharamkan seorang jadi dapat ilmu cuma. Lihat sekarang ikhwan-ikhwan kita yang suka debat-debat begitu ya. Lihat, itu paling mereka itu juga ilmunya sebatas ilmu debat-debat itu saja. Tapi memperdalam ilmu, ngaji kitab tauhid enggak tuntas, ngaji kitab hadis enggak tuntas. Biasanya demikian, mereka hobi debat tapi ilmunya mereka kosong. Kemudian bagaimana dawabit, ya? Bagaimana dawabit, bagaimana kaidah patokan kita menghajar ahlul bid'ah? Jadi kita dianjurkan untuk tidak duduk bersama ahli ahwa ahli bid'ah, tapi di sini tidak secara mutlak, ada kaidahnya. Pertama, dan kita berbicara ini apa? Menghajar ahlul apa? Menghajar siapa? Ahlul sunnah atau ahlul bid'ah? Hah? Ahlul bid'ah. Justru fitnah sesama kita itu banyak, sesama kita yang menghajar sesama ahlul sunnah. Dan beda fikih sedikit, saling berpaling, tidak mau tegur sapa. Ini yang dimaksud ahlul bid'ah yang maksud. Baik. Ad-dawabit asy-syar'iyyah lil hajr. Ya, kaidah-kaidah syariat di dalam masalah hajr. Baik, hukum asalnya di dalam syariat ikhwah, setiap ahli bid'ah itu kita hajar. Hajar yakni kita apa? Memutuskan hubungan. Hajar itu mengisolir, tidak mau bergaul dengan mereka. Itu maksud hajar. Lakin laysa 'aman fi kulli hal wa min kulli insan. Dan ini tidak secara mutlak dalam semua kondisi, dalam setiap orang melakukan kebidahan, tidak. Ada dawabit, ada kaidahnya. Yang pertama, ikhwah, kaidahnya nih di dalam menghajar, walaupun kita harus menghajar ahlul aqwa. Yang pertama, husnuniyah. Apa yang pertama? Atau baik, husnuniyah wassalamatul qasdi. Perhatikan niat kita menghajar. Luruskan niat dalam menghajar. Yang kita menghajar ini niatnya apa ya ikhwan? Niat karena Allah supaya kita selamat menjaga agama. Yang kedua, supaya dia sadar. Ya, supaya dia berubah gitu dari kesalahannya. Itu niat kita dalam menghajar. Bukan menghajar karena ikut-ikutan. Karena ustaz saya menghajar, ya saya pun menghajar. Ya. Ketika ustaznya berubah, dia pun berubah lagi. La, harus niat. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini, wa la yahilu lahu an yatakallam fi hadzal bab illa qasidan bidzalika wajh Allah. Tidak boleh seseorang berbicara dalam masalah ini, tentang masalah hajar, menghajar di sini, kecuali tujuannya adalah mengharap wajah Allah, yakni ikhlas. Ya. Supaya agama Allah ini tegak, supaya terjaga terpelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tujuannya karena kelompok atau misalnya karena apa? Karena ikut-ikutan saja, maka itu tidak dibenarkan. Apalagi tujuannya apakah karena benci misalnya? Tidak. Tapi karena kita ingin adanya perbaikan. Kemudian yang kedua, yang kita hajar itu adalah al-mudhirina lil bid'ah ad-da'ina ilaiha. Yang kita hajar itu pelaku bid'ah yang dia memang terang-terangan menampakkan kebid'ahannya, dan dia adalah yang menyeru kepada kebid'ahannya, tokohnya, da'inya. Adapun anak-anaknya yang awam, yang ya, anak-anak buahnya, orang-orang awamnya, maka tentu tidak demikian. Justru kita harus kasih nasihat bahwa antum ini berada di atas kesesatan, ya akhi. Sesat aliran antum ini, sampaikan. Tapi kalau sudah tokohnya, darinya, enggak boleh kita ajak ngobrol. Enggak boleh kita berpaling. Ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ra'al muslimuna an yajharu man dhaharat 'alaihi 'alamatuz zayd min al-mudhirin lil bid'ah ad-da'ina ilaiha. Sepakat kaum muslimin bahwa menghajar mereka itu adalah yang di kalangan ahli bid'ah yang menampakkan kebid'ahannya yang menyeru kepada kebid'ahannya. Berarti siapanya yang dimaksud? Tokohnya, pentolannya. Baik, yang ketiga. Di dalam menghajar, mura'atu ahwalil hajirina wal marjurin quwatan wa ba'atan wa qillatan wa kathratan. Di sini harus memperhatikan kondisi yang menghajar dan kondisi yang dihajar. Baik kuat lemahnya ataupun banyak sedikitnya, mayoritas minoritasnya. Harus perhatikan. Misalnya kalau kondisi kita lemah, enggak boleh kita menghajar. Wong kita ini lemah. Misalnya sekampung semuanya ahli bid'ah sekampung. Yang ahli sunnah cuma antum sendirian. Ana hajar antum. Lu masa antum sendirian menghajar orang sekampung? Enggak boleh, kita lemah. Maka kalau begitu kita justru cari selamat supaya bisa hidup, maka kita tidak boleh untuk menampakkan permusuhan, ya, dengan cara menghajar. Bahkan itu kan double fitnah. Ini orang kenapa ketemu kita, kita ke orang ini berpaling, satu orang ini, ini loh, sing jenggotan loh, ya. Akhirnya jenggot lagi kena air. Setiap kita lewat ini berpaling, dia cuma sendirian padahal. Akhirnya timbul apa? Fitnah, bukan timbul maslahat. Dan juga lihat kekuatan kita. Makanya yang menghajar itu siapa? Para penguasa. Itu bagus. Maka Rasul SAW menghajar tiga orang sahabatnya. Rasul kondisinya, posisinya. Punya kekuatan, punya kekuasaan. Yang keberapa? Terus, kalau tidak mampu berarti caranya apa? Taklif caranya. Bukan hajar. Lawan dari hajar apa? Taklif. Kalau kondisi demikian. Taklif itu ya biasa kita. Biasa beramah tanah, merangkul ahli bid'ah yang demikian. Karena tidak mungkin kita menghajar. Maka Rasul pun memakai kedua-dua metode. Kadang Rasul menghajar, kadang Rasul menta'lif-ta'lif itu yang merangkul. Ya, ini dalam rangka mencari selamat maksudnya, ikhwan. Tidak timbul fitnah maksudnya. Contoh, Nabi pernah mengatakan, kata Nabi kepada Sa'ad. Ini heran, kenapa orang ini dibenci Rasul, tapi kok malah dikasih gitu. Padahal dibenci, tapi kok dikasih. Nah, ternyata Nabi metode digunakan ini metode taklif. Kata Nabi, apa? Ya Sa'ad, inni la'uti rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Wahai Sa'ad, aku memberi sesuatu kepada dia, padahal orang lain terlebih aku cintai, yang lain terlebih aku cintai. Tapi aku beri dia kenapa? Khasyyata an yaqubbahu Allahu finnar. Karena khawatir menjerumuskan kepada neraka. Ini khawatir fitnahnya, maka dengan cara membuat baik. Metode taklif. Termasuk kaidah berbuat baik kepada orang jahat ini dalam rangka mencari keselamatan dari keburukannya, jemaah. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Jadi kita cara menyelamatkan diri dari setan jenis manusia berbeda cara menyelamatkan diri dari setan jenis jin. Karena setan itu ada dua golongan manusia, golongan jin. Kalau setan dari jenis jin, gampang. Fasta'id billah. Ya? Ketika kita mendapatkan godaan syaitan, maka kata Allah, fasta'id billah. Adapun setan jenis manusia, bagaimana caranya orang yang membenci, memusuhi kita? Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Cegah, tolak dengan cara yang baik, dan berikan kebaikan. Ini kalau setannya jenis manusia. Jadi keliru kalau orang membenci kita, kita lawan dengan kebencian lagi, salah. Orang yang membenci justru lawan dengan kebaikan. Orang benci kita, kirim sayur, kirim kue, kirim hadiah. Ya, caranya, kasih senyum. Orang berpaling kita kasih salam. Terus, sampai kapan? Sampai dia kembali. Sampai dia kembali. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ayat-ayat, perhatikan. Empat. Lelah, bukan. Kalau taklif itu maksudnya bukan. Bukan. Berarti yang ketiga itu apa tadi? Memperhatikan kondisi orang yang menghajar dan orang yang dihajar dari segi apanya? Kuat lemahnya, dari segi mayoritas minoritasnya. Nah, kalau tidak mampu berarti metode apa yang dipakai? Taklif, bukan hajar. Taklif. Taklif itu melembutkan. Takliful qulub, ya. Merangkul, berbuat baik gitu. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ma'rifatu nau'ainil bid'ah hal ya mufassiqah wa muqattirah. Kita mau menghajar itu, perhatikan bid'ahnya ini bid'ah apa? Ahlul ahwa ini ahlu bid'ah, bid'ahnya apa? Bid'ah mukaffirah atau bid'ah mufasiqah? Yang dimaksud dihajar itu bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah mufasiqah. Ya, bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang tadi. Bid'ah Syiah apa misalnya Khawarij dan yang semisalnya. Adapun bid'ah-bid'ah ibadah, orang yang suka melakukan perayaan-perayaan bid'ah itu tidak dihajar. Ya, tidak dihajar. Jadi ya, bid'ahnya bid'ah tidak bahaya. Jadi Maulid Nabi itu tidak bahaya dibandingkan dengan bid'ah dalam akidah. Bid'ah apa lagi contohnya? Amalan-amalan puasa, Rajab, orang yang suka melakukan salat, orang yang suka membaca bacaan tertentu 4000 kali, 4444 kali, itu kan bid'ah. Tapi bukan ini yang dimaksud dihajar, tapi bid'ah mukaffirah yang berbahaya, yang konsekuensinya keluar dari Islam. Seperti bid'ah Rafidhah dan yang semisalnya. Yang kelima, ikhwan, terakhir. Oh, bukan yang terakhir keenam nanti. Yang kelima terakhir, al-ilmu wal adlu wa rahmah. Subhanallah, ahlu sunnah. Ya. Jadi menghajar itu dengan ilmu bahwa dia memang salah. Yang kedua, dengan penuh keadilan dan penuh rahmah kasih sayang. Karena ahli bid'ah walau bagaimanapun ahli bid'ahnya bid'ah kekufuran, tetap mereka itu adalah dianggap sebagai ahli kiblah. Orang Islam tetap jemaah. Tapi Islam yang menyimpang. Jadi ahli bid'ah itu jangan dikatakan Yahudi Nasrani. Misalnya kalau ditanya sama, ada orang nanya sama antum, antum harus bisa jawab penuntut ilmu. Kalau tanya, mending mana? Yahudi atau mendingan Syiah? Mending mana? Mending Yahudi atau mending Syiah? Atau mending Khawarij misalnya? Atau mendingan jadi Mu'tazilah Qadariyah? Mana yang bagus? Ya semuanya jelek ya. Cuman mana yang paling... mana yang bagus antara yang paling buruk gitu loh. Mana? Antum jangan ragu. Jangan ragu, karena bagaimanapun ahlul bid'ah, separah apapun bid'ahnya, dibandingkan kafir, dia adalah masih termasuk ahlul kiblah. Termasuk muslim Islam. Walaupun nanti Islamnya bisa menyebabkan dia kufur, tidak ada salah. Yang penting kalau status secara zahir, kita katakan dia muslim ahlul kiblah namanya. Jadi siapa ahlul kiblah itu? Mereka atau kaum yang mengatasnamakan kepada Islam. Termasuk Ahmadiyah, walaupun kufur, makanya ajaran Syiah, ajaran yang lebih kufur dari Yahudi Nasrani. Walaupun demikian, ajarannya lebih kufur dia. Tapi walaupun demikian, mereka statusnya apa? Ahlul Qiblah. Ya. Kalau ditanya mending-mendingan, ya mending Ahlul Ahwa. Tapi yang tidak boleh maksudnya bukan memilih. Lala. Pernah ada orang Yahudi masuk Islam, tapi masuk Islam yang masuk Mu'tazilah. Apa kata para ulama salah? Dia keluar dari, bukan dari mulut buaya atau masuk mulut harimau, bukan. Dia keluar apa dari keburukan, tapi sekarang dia berada di jurang-jurangnya neraka jahanam. Jadi hampir terpleset masuk, bisa kekal nanti gitu lagi. Jadi apa bedanya dia dari dulu Yahudi sekarang masuk ke Islam, kalau masuknya ke Mu'tazilah. Cuman masih lumayan, barangkali nanti bisa taubat atau yang semisalnya, karena sudah mendekati. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmu wal-adl wa-rahmah di sini maksudnya apa? Wajastama'ati rajul al-wahid khairun wa syar fa wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyatun wa sunatun wa bid'atun istahakka minal muwalati wa tawabi biqadri ma fihi minal khairi wa istahakka minal mu'adati wal-iqabi bihasabi ma fihi minal syar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, apabila pada seseorang itu terkumpul, ya, ada seseorang terkumpul dua, yang satu baik, ada terkumpul juga keburukan. Kalau pada seseorang terkumpul, ada kebaikan, ada keburukan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada sunnahnya dan ada bid'ahnya. Kalau pada diri seseorang, ada sunnahnya dan juga ada bid'ahnya. Maka berhak dia untuk diberikan wala, ya, sebatas apa yang ada pada kebaikannya, dan berhak dia juga minal yakni mu'adat wal iqab, dan berhak juga dia untuk dia bahkan dibenci, dan juga berhak untuk diiqab yang dihukum dia bihasab bima fihi minasy syarr, sesuai dengan keburukan yang ada padanya. Jadi ahli sunnah itu harus adil sama. Ini orang ahli ahwa, ahli bid'ah, na'am. Maka dari kebid'ahnya kita benci, tapi dari sisinya ada kebaikannya dia. Dia sebagai seorang ahli kiblah yang sama-sama seperti orang khawarij. Orang khawarij itu bahkan mereka yang paling semangat dalam beribadah yang mungkin dibandingkan kita. Sebagaimana kata Nabi kepada para sahabatnya. Ya. Kata Nabi, "Tahkiruna salataku ma salatihim." Kalian akan meremehkan salat kalian kalau melihat orang-orang khawarij mereka salat. Jadi kita dari sisi ini cinta kepada mereka, tapi dari sisi lain kita benci kebid'ahannya yang berbahaya. Maka kita dalam menghajar pun harus adil. Yang keenam, at-tafriq baina raddi ala ahli bid'ah wa ahli sunnah. Ini dia. Bedakan dalam membantah ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Bedakan di dalam membantah terhadap ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Baik, cukup mungkin. Ini dua pembahasan tentang haramnya jidal dan haramnya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ini harus memutuskan hubungan dengan ahlul bid'ah karena sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya, saya ada waktu sedikit, kita lanjutkan. Wa sunnatu ada jam berapa? Masih ada ya? Baik. Kemudian kata Imam Ahmad, ini terakhir, mukadimah yang paling akhir, ini dia. Wa sunnatu indana, dan sunnah menurut kami. Sunnah di sini bukan sunnah yang dimaksud di awal mukadimah. Kalau di awal mukadimah sunnah maknanya ada akidah yang sahihah. Kalau di sini sunnah maknanya hadis. Jadi kalau di awal sunnah maknanya adalah al-aqidah sahihah. Karena sunnah itu bermakna al-am, ada sunnah bermakna al-khas. Sunnah dengan makna yang umum, yakni agama Islam atau syariat Islam. Dan sunnah dengan makna yang khusus, maknanya yakni sunnah ditinjau dari disiplin ilmu. Sunnah menurut fuqaha, sunnah menurut ulama usul, sunnah menurut ulama al-hadis, dan sunnah menurut ulama akidah. Nah di sini sunnah menurut al-muhadditsun. Ini menurut Imam Ahmad sunnah yakni hadis. Indana menurut kami adalah dia atsar Rasulullah. Yaitu atsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis. Wa sunnatu dan hadis itu adalah tafsirul Quran, menafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Quran, dan dia adalah dalail. Yani penunjuk terhadap Al-Qur'an. Akan kita bahas bagaimana sunnah sebagai tafsir Al-Quran dan bagaimana bahwa sunnah itu adalah petunjuk terhadap Al-Quran. Walaysa sunnah, walaysa fi sunnati qiyasun wala tudraku bil uqul. Dan di dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Ini nanti akan kita bahas maksudnya qiyas yang batil. Karena qiyas itu ada dua, al-qiyas qiyasan. Qiyas itu ada dua, ada qiyas yang benar, ada qiyas yang batil. Qiyas yang batil yakni al-qiyas ma yusaddimul haq. Qiyas yang batil itu adalah qiyas yang bertentangan, qiyas yang bertabrakan dengan nas, dengan hak. Jadi qiyas yang bertabrakan dengan dalil. Contoh qiyasnya Abu Hanifah. Itu qiyas yang batil. Imam Abu Hanifah itu berqiyas kalau wanita beli sesuatu dengan hartanya, harus ada izin gak dari walinya, dari orang tuanya? Wanita punya duit, mau beli HP, harus minta izin sama orang tuanya, duit-duit dia. Wanita, gadis, harus ada izin tidak? Hah? Masa? Duit-duit dia, mau beli HP misalnya, harus ada izin dari orang tuanya? Tidak. Nah kata wanita, demikian pula kawin. Wanita itu kalau mau kawin tidak perlu untuk ada izin dari walinya. Karena kawin itu hakikatnya menjual dirinya wanita kepada lelaki, dapat mahar, sudah beres perkara. Tidak perlu ada sebagaimana wanita mentasarufkan hartanya sendiri. Tidak perlu izin. Ini namanya apa? Qiyas. Tapi qiyas ini apa namanya? Qiyas batil. Karena yusaddimun nas. Karena dia bertabrakan dengan nas. Apa nasnya? Kata Nabi, la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah hadis ini, kenapa tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah? Hadis ini tidak sampai kepada Abu Hanifah. Jadi perselisihan para ulama tentang masalah-masalah hukum baik ijtihadiyah, fikihiyah, itu sebab karena bisa jadi sebabnya itu apa? Salah satu hadis itu tidak sampai kepada ulama yang lain. Termasuk Imam, jadi Imam Hanifah dia bukan sengaja membuat kesesatan, tidak, tapi keliru, tergelincir beliau ketika beliau berkias. Tapi kias beliau adalah kias yang batil. Ini maksud Imam Ahmad. Kemudian wala tudraku binuqul, dan tidak bisa dijangkau dengan akal semua itu. Jadi jangan kita ambil sunnah kalau masuk akal. Kalau tidak masuk akal kita tolak. Bukan. Harus kita terima walaupun tidak masuk akal. Kemudian walal ahwa juga dengan hawa nafsu. Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Tapi dia itu adalah al-ittiba' dan meninggalkan hawa nafsu. Baik. Pembahasan ini ayolah sampai di sini. Ini akhir mukadimah Imam Ahmad di kitab usul sunnahnya. Kata beliau di sini ada tiga masalah yang kita akan bahas. Dan ini mungkin kita memerlukan dua satu pertemuan lagi, insyaAllah. Baik, kita akan kasih kerangkanya ke antum bahwa di sini ada tiga masalah. Yang pertama kita bahas adalah tentang hujjatus sunnah. Masalah pertama tentang bahwa sunnah itu adalah hujjah. Ya, mana dalil-dalilnya kita akan bahas. Yang kedua kita akan bahas di sini adalah tentang manzilatus sunnah min al-Quran. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Pembahasan kita ini. Baik, kemudian yang ketiga, pembahasan lima hal di sini apa ya, Pak? Al-man'u wa tahrim fi radd sunan bil qiyas wal ahwa wal uqul. Di sini Imam Ahmad membahas terlarang dan haram membantah sunnah dengan apa? Dengan qiyas. Terlarang membantah sunnah dengan hawa nafsu, dan terlarang membantah sunnah dengan uqul, dengan akal. Baik, ikhwani fillah, nanti juga akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan bahwa sunnah itu menafsirkan Quran. Ya, misalnya sunnah menafsirkan Quran itu adalah misalnya taqyidu, ya, mujmalil Quran. Sunnah itu membatasi hukum-hukum Quran yang masih global. Atau misalnya nanti akan kita bahas juga bahwa yang dimaksud sunnah menafsirkan Quran itu apa? Yani maksudnya, yani bayanul ahkam fil Quran. Sunnah itu menjelaskan hukum-hukum dalam Quran. Bisa jadi nanti takhsisu umumil Quran, mengkhususkan hukum yang masih umum dalam Quran. Itu sunnah. Makanya sunnah itu datang sebagai wahyu. Itu dengan Quran itu dalam tiga kondisi. Pertama, sunnah membawa hukum yang sama dengan ada yang di dalam Quran. Yang kedua, sunnah datang sebagai wahyu adalah untuk apa? Datang membawa hukum tersendiri yang tidak ada dalam Quran. Seperti haramnya anjing mana? Di Quran tidak ada. Maka kalau dalam mazhab Maliki, itu anjing hukumnya makruh. Karena memang di Quran tidak ada. Sementara Quran membatasi yang diharamkan hanya berapa? Hanya 4 saja. Berarti selain itu katanya apa? Bukan haram, makruh saja. Datang hadis-hadis tentang haramnya, ya. Kullu dinabin minasibah wa haram. Setiap binatang yang berparing hukumnya haram. Itu semuanya adalah bukan haram. Karena Al-Quran hanya membatasi 4. Nah ini salah dalam memahami bagaimana kedudukan sunnah dengan Al-Quran. Bahwa sunnah itu jemaah, dia sama wahyu dengan Quran. Kadang membawa hukum yang tersendiri yang tidak ada di Quran. Maka kondisinya, kedudukannya adalah sama dengan Quran. Gak boleh nomor 2. Jadi haramnya anjing di dalam hadis, haramnya anjing dalam hadis, haramnya harimau dalam hadis adalah sama dengan haramnya babi di dalam Quran. Karena hadis seperti haramnya poligami kepada adik ipar. Kan di dalam Quran Allah membatasi yang haram itu hanya mahram yang disebutkan haram dinikah. Selain itu kata Allah, wama wara'a dzalik, maka itu halal. Apa yang selain itu halal. Tapi sunnah membawa hukum tersendiri. Seperti diharamkan kita menggabungkan antara seorang perempuan dengan adiknya atau dengan bibinya. Jadi kalau kita mau kawin lagi, kalau kita mau poligami, itu jangan ke adik ipar kita. Karena mengumpulkannya haram. Tapi nanti kalau kita, jangan kita lah. Kalau orang cerai dengan istrinya, baru boleh dia kawin sama adiknya atau mungkin istrinya mati, boleh kawin sama adiknya seperti Utsman bin Affan kepada putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun menggabungkan dalam satu waktu hukumnya haram. Ini enggak ada di Quran. Tapi datang sunnah membawa hukum tersendiri ayat ikhwan. Ya. Ada teori masalah poligami. Mungkin ini bagi antum yang ingin sukses poligami, maaf ya ibu sekalian, ini perlu disampaikan. Poligami ketika ingin sukses itu memang jangan dua istri. Karena kalau dua itu cenderung mereka cemburunya kuat jemaah. Ketika yang satu dikasih lebih, yang lain akan marah, cemburu. Dan bisa berantem antara sesama mereka. Sesama madu. Dan madunya madu. Madu apa? Madu pahit jemaah. Kalau itu kan madu pahit. Makanya kata Syekh Muslim rahimahullah, supaya timbul, yakni aman poligami, kita nikahi satu lagi menjadi tiga. Karena ketika istri kita tiga, bukan dua, kalau dua berantem terus, kalau tiga, ini kecenderungan sang istri akan berusaha untuk mencari ridha suami. Mereka berlomba untuk berbuat baik terhadap suami. Dan kecemburuan mereka tidak sedahsyat ketika istri cuma dua. Maka kalau mampu antum tiga sekalian atau empat sekalian. Jadi kalau dua, jangan. Bahaya. Akan menimbulkan apa? Ya. Baik. Ini mungkin salah satu teori ya yang bisa dicoba. Nah. Kul insyaallah. Baik ibu gimana? Lah, jawab ibu bahwa boleh enggak seorang istri minta cerai kalau suami kawin lagi? Boleh enggak seorang istri bersyarat, "Pak, boleh saya kawin sama engkau nanti, cuma syaratnya kamu enggak boleh poligami." Boleh enggak syarat demikian coba? Boleh? Al-jawab yajuz, na'am. Boleh. Bersyarat ini bukan bentuk melawan terhadap syariat, bukan. Asal lelakinya setuju, itu sah pernikahannya. Syarat nggak boleh kawin dan si istri bukan menolak syariat, tidak. Fatwa dan terbaru ulama mengatakan boleh demikian, bersyarat demikian. Boleh kau nikah sama saya tapi jangan poligami. Boleh. Dan ibu bukan membenci poligami. Ya. Dan suami nanti kalau sudah kawin boleh nggak membatalkan syarat, mengajukan pembatalan? Ya boleh-boleh saja. Makanya. Boleh enggak seorang istri doa misalnya, "Ya Allah, suami saya jangan kawin lagi." Juga boleh doa seperti itu. Dan juga suami boleh berdoa, "Ya Allah, belilah saya istri satu lagi tambahan." Juga dibolehkan. Berarti ini enggak masalah. Berarti kalau gitu kuat-kuatan doa saja. Antara suami dan istri. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Ada yang ditanyakan terlalu. Nah, samanya yang ini ya, kaidah mengajar tadi. Ini dia bukan ustadznya, tapi menampakkan dia melakukan kebencian kepada Al-Sunnah gitu. Seperti apa? Masuk dalam kaidah ini atau tidak? Yang pertama di kaidah yang keenam terakhir adalah tafriq. Firadhi ala ahli sunnah wa ahli bid'ah. Kita bedakan dulu. Ini yang membenci kita atau yang akan kita hajar ini di ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Ini yang kita bicarakan adalah ahlu bid'ah yang dimaksud. Ya. Baik. Kalau sesama kita, misalnya ahlu sunnah membenci kita gara-gara suatu masalah, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Bahkan kita harus bersabar dengan perlakuan dia mungkin dengan kebenciannya. Kita kasih nasihat, kalau tidak, kita tetap berusaha untuk tetap salam. Jangan antum gara-gara dia yang enggak mau salam terus, antum juga malah sama. Tidak mau mengucapkan salam juga, kita tetap ucapkan salam kepada mereka, ahli sunnah. Dan ini yang terjadi di antara kita. Adapun kalau ahli bid'ah misalnya, dia bukan ustadznya, bukan orang biasanya, orang awamnya, tapi dia menampakkan kebencian kepada kita, apakah perlu dihajar? Kita tadi jelaskan bahwa yang dihajar itu adalah memang orang-orang yang menyeru kepada bid'ahnya, orang-orang yang memang menampakkan kebid'ahannya, baik dia ustadz ataupun bukan ustadz, tidak masalah. Selama dia menyeru, mengajak, maka kita hajar dia untuk supaya dia berubah. Ya, bukan masalah ustaz atau tidak harus tokohnya, tapi orang menampakkan, ya, menampakkan misalnya kesyiahannya dan menyeru manusia kepada syiahnya misalnya atau kepada khawarijnya, maka kita hajar dia. Nah, supaya orang juga tahu bahwa dia ini orang berbahaya. Nah, Allah. Ya, yang lain. نقتل بهذا الشك أتوا جالة طيب Ibu-ibu nanya poligami silahkan. Dan perlu ketahui ibu-ibu ya bahwa poligami itu ibu-ibu sah walaupun tidak ada izin dari istri. Walaupun pemerintah kita mensyaratkan kalau laki-laki mau menikah lagi boleh, tapi syaratnya harus ada izin tanda tangan dari pihak istri. Nah ini pemerintah membuat aturan ini sangat sulit sekali dan berat, karena tidak mungkin ada istri kecuali yang diberi rahmat oleh Allah, yang memberi izin suaminya, nanda tangan gitu. Kecuali mungkin itu istri sudah dikasih minum apa dulu, mungkin pil atau apa supaya lupa. Kalau secara normal wajar, secara umum, kecuali Allah telah beri rahmat ya, dengan lapang dada. Maka ibu-ibu sah kalau suami menikah lagi walaupun tanpa izin. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti berdalil sudah ngaji lama tapi berdalil oh menikah lagi enggak sah, harus ada izin dari istri. Enggak ada. Tidak ada. Baik. Tapi suami tentu boleh tanpa izin, boleh bersembunyi menikah, tapi nanti tetap dia harus berusaha, karena tidak mungkin kita selamanya. Tidak mungkin kita selamanya untuk berbohong terus kepada istri. Harus nanti lapor, kita harus nanti kita jujur terus terang bahwa kita menikah lagi. Cuman ya jangan langsung. Menikah langsung tidak, harus pelan-pelan. Bahkan mungkin dengan sindir-sindiran dulu. Jangan langsung menikah, bisa jadi istri kita stres. Atau bisa jadi istri kita bunuh diri nanti, bahaya. Pelan-pelan, pelan-pelan nanti harus melaporkan. Ya. Karena tidak mungkin kita seumur hidup kita akan berdusta. Kita tidak menikah karena kita punya istri, punya anak misalnya. Iya bu ya, lapang dada ya, insyaallah. Baik. Sudah? Baik, kalau gitu kita tutup dengan kebaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.